fa innal aqidata al-islamiyyata allati ja'at biha ar-risalatu kulluha bimanzilatin 'azimatin fil islam idh hiya aslul islam. Sesungguhnya akidah Islam yang ada dalam seluruh risalah yang dibawa oleh para rasul memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Karena akidah Islam itu adalah aslul Islam, merupakan dasar dan pondasi agama Islam itu sendiri. Wa hiya miqyasun li sahihi ad-dini min fasidihi. Akidah Islam adalah ukuran untuk benarnya sebuah din dan rusaknya sebuah din. Karena itu kita dapat melihat kebenaran agama seseorang dan rusaknya agama seseorang dari sisi akidahnya. Apakah akidah yang dianutnya akidah Islam yang benar, yang lurus ataukah tidak? Kalau yang dianutnya, diyakininya adalah akidah Islam yang benar, yang lurus, maka agamanya benar. Agamanya baik. Tapi kalau tidak, maka agamanya pun rusak. Tidak baik. Wa min huna ihtamma ulama'ul Islam, ulama'u ahli sunnati wal jama'ati. Kemudian kata Syekh, dari sini para ulama Islam begitu perhatian terhadap akidah Islam ini, terutama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menekankan ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka memiliki perhatian. Karena seperti yang mafhum kita ketahui, tidak setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu atau dicap sebagai ulama ada perhatian terhadap persoalan akidah. Ya. Tapi ulama ahlus sunnah wal jamaah secara khusus memiliki perhatian. Nah, perhatian yang besar. Bibayani hadihil aqidati, untuk menjelaskan akidah Islam ini. Wa syarhiha, dan mengurainya. Wa da'wati ilaiha, serta mendakwahkannya. Wa dabbi anha, dan membelanya. Wa allafu fi dhalika muallafatin dhammanu katsiran minha fi thanaya almuallafati. Mereka kemudian membuat karya-karya yang di dalam karyanya itu memaparkan banyak hal yang terkait dengan akidah Islam. Fi thanayal muallafat, di dalam sekali lagi karya-karyanya. Dan ini sebagai salah satu bentuk kesungguhan para ulama, ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah, lihifdi dinin nas, untuk menjaga agama manusia. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang para ulama, ya, hum warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi, ya, pewaris para nabi yang melanjutkan tugas para anbiya untuk menjaga agama manusia. Nah. Qala walaqad ullifat fi dhalika al-kutubu as-saghiratu wal-kabiratu. Sungguh, kata Syekh, telah disusun banyak kitab tentang hal ini. Baik kitab yang kecil maupun kitab yang besar. Faminal mu'allafat, di antara kitab-kitab yang telah disusun itu adalah kitab As-Sunnatu li Abdillah bin Ahmad fi hadzal majal. Kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, putra Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad fi hadzal majal, mengetengahkan tentang persoalan akidah. Kitabnya diberi judul As-Sunnah, tetapi isinya tentang akidah dan manhaj. Ya. Kemudian Was-Sunnatu lil Khallal, ada juga kitab As-Sunnah karya Imam Al-Khallal. Sama, judul kitabnya As-Sunnah, tetapi isi pembahasannya tentang akidah. Lalu Asy-Syari'ah lil Ajurri, kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Kemudian wa syarhu usuli i'tiqadi ahli sunnah lillalika'i, kitab syarh usul i'tiqad ahli sunnah karya Imam Al-Lalika'i. Wal ibanatain libni Battah. Lalu kitab Ibanah Kubra dan Ibanah Sughra. Dua kitab Ibanah, Ibanah Kubra dan Sughra karya Imam Ibnu Battah. Wa ghairi dhalika minal mu'allafat, dan karya-karya lainnya allati ihtammat bil aqidah, yang perhatian dalam persoalan akidah. Ini bukti bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah memiliki perhatian yang besar terhadap persoalan akidah. Sejumlah kitab telah dikarang, seperti yang sebagiannya disebutkan tadi. Qala li ilmi haula'il ajillai bimanzilatiha wa makanatiha. Semua ini karena pengetahuan mereka para ulama yang mulia, bimanzilatiha wa makanatiha, terhadap kedudukan akidah Islam dan eksistensinya. Wa anna al-munharifa fi syai'in minha aw fi aslin min usuliha ala khatrin. Dan bahwasannya, kata Syekh hafizahullahu taala, orang yang menyimpang dalam sesuatu dari urusan akidah atau menyimpang dalam satu dasar atau satu pokok dari pokok-pokok akidah, ala khatrin, maka berada dalam keadaan bahaya. Ini kalimat yang penting, patut untuk kita garis bawahi. Siapa saja yang menyimpang dalam sesuatu dari perkara yang menyangkut akidah, atau menyimpang dalam salah satu pokok dari pokok-pokok akidah, maka ia berada di atas bahaya. Tidak mesti seseorang yang dikatakan menyimpang itu harus menyimpang dalam seluruh urusan akidah atau seluruh pokok-pokok akidah. Tidak. Tapi seseorang bisa dapat dikatakan menyimpang ketika dia menyimpang dalam salah satu dari pokok-pokok akidah. Ya, gak mesti semuanya. Qala qad yakunu dhalikal inhirafu kufran. Bisa jadi penyimpangan itu berupa kekufuran, ya. Akibatnya wa qad yakunu bid'ah wa dhalalatan, dan bisa juga menjadi bid'ah dan kesesatan. Wa qad yakunu wa qad yakunu, dan bisa juga menjadi yang lainnya, ya. Bisa jadi kufur, bisa jadi bid'ah, bisa jadi sesat, bisa jadi ini, dan bisa juga jadi itu, hal-hal lainnya yang bersifat buruk. Qala wa min huna yajibu ala tullabil ilmi an yahtammu bidirasati hadhihi al-aqidah. Oleh karena itu dari sini maka dapat disimpulkan menjadi wajib bagi setiap para penuntut ilmu untuk memperhatikan atau memiliki perhatian dalam mempelajari akidah ini. Ya. Wal usul allati qamat 'alaiha, dan pokok-pokoknya atau dasar-dasarnya yang dibangun di atasnya. Karena ilmu tentang akidah ya, ini menyangkut atau masuk dalam kategori ilmu yang menjadi tujuan. Ilmu itu ada yang sifatnya wasilah, perantara ya. Ada yang memang menjadi tujuan, ghayah, tujuan utama. Kalau ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori tujuan utama, ini wajib hukumnya mempelajari ilmu tersebut. Setiap kepala. Ya. Di antaranya adalah ilmu akidah. Ini masuk dalam kategori ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan utama. Sehingga wajib semuanya mempelajari akidah. Ya. Beda dengan bahasa Arab misalnya. Ini bahasa Arab masuk dalam kategori ilmu wasilah. Ya, perantara yang mengantarkan untuk bisa memahami ilmu-ilmu lainnya. Nah, kedudukannya tidak sama. Ya, kedudukannya tidak sama. Artinya, tidak setiap orang terbebani untuk bisa mempelajarinya atau untuk dapat mempelajarinya. Ketika ada sebahagian orang yang sudah mampu menguasainya, maka yang lainnya bisa dikatakan terwakili. Tapi kalau ilmu yang sifatnya ghayah semacam akidah, bila ada sebahagian orang yang sudah mengetahuinya, maka yang lainnya pun terbebani untuk mengetahuinya. Tidak terwakili. Qala wa la'allakum ta'lamuna aydan anna al-Bukhari qad awrada fi sahihihi kitab al-iman wa kitab al-i'tisam wa kitab at-tauhid wa hadhihi kulluha inayatun bil-akidati wa usulil islam. Barangkali, kata Syekh, kalian juga sudah mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari telah memaparkan dalam kitab sahihnya pembahasan tentang iman, pembahasan tentang i'tisam, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, pembahasan tentang tauhid. Semuanya ini adalah sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan akidah dan dasar-dasar Islam. Nah, wa kadzalika Abu Daud fi kitabis sunnah. Demikian juga Imam Abu Daud. Fi kitabis sunnah min kitabihi as-sunan fi akhiril kitab. Dalam kitabnya Sunan Abi Daud terdapat pembahasan tentang as-sunnah. Terdapat pembahasan tentang apa? As-sunnah yang mengandung makna akidah. Di akhir kitabnya. Qala wal muradu bis sunnah al aqidatu wal manhaj. Saya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata sunnah di sini adalah akidah dan manhaj. Nah, maka di awal tadi kita katakan bahwa usulus sunnah itu artinya adalah dasar-dasar akidah dan manhaj. Wa muslimun fi kitabil iman. Imam Muslim juga punya pembahasan ya dalam sahihnya, pembahasan tentang iman. Yaltaqi ma'a hadhil kitabat. Ya. Ada kesamaan dengan pembahasan-pembahasan lainnya fil aqidah, dalam persoalan akidah. Li ahammiyatiha. Karena urgennya permasalahan akidah. Nah, jadi tidak sedikit di kalangan para ulama yang secara khusus membuat pembahasan tentang akidah. Ada yang semua isinya tentang akidah, seperti kitab-kitab yang kita sebutkan tadi di awal, kitab As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad, ya, kitab As-Sunnah karya Imam Al-Khallal, kitab As-Syariah, kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah dan yang lainnya. Ada juga yang bercampur dengan pembahasan-pembahasan lainnya, pembahasan fikih, pembahasan muamalah, akhlak. Nah, jadi ada yang bersifat khusus. Ya, ada juga yang dibarengkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Intinya, Hampir semua para ulama tidak meninggalkan pembahasan tentang akidah dalam kitabnya. Ya, dalam kitabnya. Nah. Qala wa min ar-rasa'il al-mukhtasarati allati ulifat li bayanil aqidati hadzal kitab. Kemudian Syekh mengatakan di antara risalah yang ringkas, ya, di antara risalah yang ringkas yang dikarang atau disusun untuk menjelaskan persoalan akidah ini adalah hadzal kitab. Kitab ini. Alladhi allafahu al-Imam Ahmad, yang disusun dikarang oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang kemudian diberi judul Usul As-Sunnah. Ini termasuk ya ke dalam bagian dari kitab-kitab yang telah tadi kita sebutkan yang membahas tentang persoalan akidah. Nah, qala Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dzalikal Imamul Jabalul Azim. Imam Ahmad adalah imam yang agung, memiliki kedudukan tinggi. Jabalus Sunnah wal Iman waz Zuhdi wal Wara. Memiliki ketinggian, keutamaan yang tinggi dalam sunnah, dalam keimanan, dalam kezuhudan, dalam sifat wara. Walladzi kana miqyasan wa mihnatan yatamayyazu bihi ahlul haq was sunnah an ahlil bid'ati wad dhalalah. Alladzi kana miqyasan, Imam Ahmad rahimahullahu taala ini menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran dan patokan, wa mihnah serta ujian, yang dengan kehadiran beliau akan terpisahkan antara ahlul haq dan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dan ad-dhalalah, orang-orang yang sesat. Ya. Luar biasa. Sosok Imam Ahmad rahimahullahu taala menjadi patokan, menjadi ukuran, menjadi ujian. Ya. Yang dengan kehadiran beliau terpisahkan antara ahlus sunnah dan ahlul haq, ya, dengan ahlul bid'ah dan dhalalah. Qala wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yaumina hadha. Kemudian Syekh kembali menjelaskan tentang sosok Imam Ahmad, bahwa beliau ini hingga hari ini tetap manhajnya itu menjadi ujian tersendiri bagi manusia. Wal usul allati qara'a 'alayha wa sara 'alayha la tazalu mihnatan lin-nasi ila al-an. Prinsip-prinsip yang beliau berjuang dan berjibaku di atasnya dan berjalan di atasnya hingga sekarang menjadi ujian bagi seluruh manusia. Faman shadda 'anha, barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi prinsip-prinsip Imam Ahmad, wallahi qadum tuhina bi Ahmad wa manhajihi wa aqidatihi. Demi Allah, kata Syekh, keberadaannya telah diuji dengan Imam Ahmad dan manhajnya serta akidahnya. Artinya, ketika ada seseorang menyepakati Imam Ahmad dalam hal manhajnya dan akidahnya, maka orang tersebut tergolong sebagai ahlus sunnah dan ahlul haq. Dan jika ada yang menyelisihi manhaj Imam Ahmad dan akidah Imam Ahmad, maka orang tersebut tergolong sebagai ahlul bid'ah dan dhalalah, sesat. Inilah kenapa Syekh sebelumnya mengatakan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala miqyas, sebagai ukuran, sebagai patokan. Ini di zaman beliau rahimahullahu taala. Kalau di zaman kita sekarang ini tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa keberadaan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala itu sebagai ujian bagi manusia secara umum dan ujian bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sejauh mana kebenaran pengakuannya? Diuji dengan keberadaan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kalau mengenali Syekh Rabi, mencintai Syekh Rabi, ya, mengikuti manhaj Syekh Rabi, maka min ahli sunnah. Dia dari kalangan ahli sunnah. Tapi kalau menyelisihi manhaj Syekh Rabi, membenci Syekh Rabi, maka sudah dipastikan dia termasuk orang yang berada di atas kebatilan. Dan ini bukan isapan jempol semata. Ini dinyatakan dan ditegaskan oleh para ulama. Dari dulu. Seperti ditegaskan oleh Syekh Muhammad Al-Banna. Dan yang lainnya di kalangan para ulama. Bahwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali pada zaman kita sekarang ini menjadi tolak ukur bagi setiap orang. Khususnya bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafi. Nah. Wa kana Ahmadu mihnatan alladhi yanalu minhu yadullu ala dhalalatihi wa khubfihi wa syarrihi. Imam Ahmad, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, sebagai ujian. Alladhi yanalu minhu, siapa yang mencelaknya, yadullu ala dhalalihi, maka menunjukkan kesesatannya. Wa khubfihi, dan keburukannya. Wa syarrihi, dan kejelekannya. Yang mencela Imam Ahmad berarti dia sesat. Berarti dia jelek. Dan buruk keadaannya. Walladhi yu'adzimuhu wa yuqaddiruhu kana ya'lamun nas annahu min ahli sunnah. Adapun siapa yang mengagungkannya, memuliakannya, maka semua orang akan tahu bahwa dia termasuk ahlus sunnah. Yang mencintai Imam Ahmad, menghormati Imam Ahmad, memuliakan Imam Ahmad, maka semua orang akan tahu kalau dia sebagai ahlus sunnah. Li'annahu ma yu'azzamu wa yubajjalu Ahmad wa ghayruhu min ahli hadhihi sunnah illa min ajli hadhihi as-sunnah. Karena tidaklah diagungkan dan dihormati Imam Ahmad dan selainnya illa min ajli hadhihi sunnah, melainkan karena kekokohannya di atas sunnah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena kepemimpinan Imam Ahmad. Bukan karena kekuatan Imam Ahmad. Tetapi karena kekokohan Imam Ahmad di atas sunnah. Inilah yang membuat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala diagungkan, dihormati, dan dimuliakan. Beliau begitu kokoh dalam mempertahankan sunnah. Sekalipun mendapatkan cobaan yang berat semasa hidupnya. Seperti yang diceritakan oleh Maimun Ibnul Asbagh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, jitu Baghdad. Suatu ketika aku datang ke kota Baghdad. Kemudian aku mendengar kegaduhan banyak orang di kota tersebut. Aku pun mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian aku mendapatkan informasi bahwa Imam Ahmad sedang dihukum. Lantaran mengatakan bahwa Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Kemudian kata Maimun Ibnul Asbagh, aku pun melihatnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sedang siap-siap untuk dicambuk pada saat itu. Ketika cambukan pertama mendarat di tubuh Imam Ahmad, maka terucap dari lisannya kata Bismillah. Kemudian ketika cambukan yang kedua mendarat lagi di tubuhnya, terucap dari lisannya kalimat La haula wala quwwata illa billah. Cambukan berikutnya yang ketiga mendarat di tubuhnya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Quranu kalamullah. Quran adalah kalam Allah. Cambukan yang keempat mendarat di tubuhnya, beliau mengatakan Lan yusibana illa ma katabahullahu lana. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita, melainkan itu sudah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus dicambuk sampai 27 kali cambukan. Ya. Tapi beliau tetap tegar di atas prinsip ini, di atas sunnah ini. Al-Qur'anu kalamullah. Inilah yang kemudian membuat nama harum beliau. Ya, nama beliau menjadi harum, nama beliau selalu disebut-sebut. Ya. Beliau dihormati, beliau diagungkan, beliau dimuliakan. Sekali lagi, lantaran ya, istiqomahnya di atas sunnah, di atas akidah yang benar. Nah, qala wala nubila Ahmad wa tabawwa hadhihi al-makanata wa ghayruhu kasy-Syafi'i wa Malik wal Auza'i wa ghayrihim ma nubilu wa nubbihu fil ummah wa 'udzimu fiha illa litamassukihim bis sunnah bi ihtiramihim laha wa da'watihim ilaiha wa dabbihim 'anha. Tidaklah Imam Ahmad rahimahullahu taala ditinggikan derajatnya, wa tabawwa hadhil makanata, dan mendapatkan kedudukan seperti ini, ya, demikian juga yang lainnya seperti Syafi'i, Malik, Auza'i dan yang lainnya, mereka semua tidaklah ditinggikan derajatnya, mereka semua tidak diperhatikan di tengah-tengah umat ini, tidak diagungkan, melainkan karena berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah. Ya. Bihtiramihim laha, karena penghormatan mereka terhadap sunnah. Wa da'watihim ilaiha, dan karena dakwahnya mereka terhadap sunnah. Ya. Wa dabbihim anha, dan pembelaan mereka terhadap sunnah. Maka seseorang akan ditinggikan derajatnya biqadri tamassukihim bis sunnah, sesuai dengan kadar tamassuknya terhadap sunnah. Semakin kuat tamassuk seseorang terhadap sunnah, berpegang teguhnya seseorang terhadap sunnah, maka semakin tinggi kedudukannya. Qala fa'rifu qadras sunnah. Karena itu kata Syekh, kenalilah qadras sunnah, kedudukan sunnah. Wa'rifu ahlaha, kenali ahlinya, kenali orang-orangnya. Wa qadrahum, dan kedudukannya. Walzamu gharzahu, watarassamu khatahum. Nah, pegang kuat-kuat apa yang telah ditanamkan oleh mereka. Watarassamu khatahum, dan ikuti langkah-langkah mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, wallah demi Allah, kanu ala huda mustaqim, telah berada di atas petunjuk yang lurus. Ala kitabillah wa ala sunnati rasulihi rasulillah wa ala tariqati sahabatil kiram wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun. Berada di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah. Di atas jalannya para sahabat yang mulia. Wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun. Mereka berada di atas jalannya para sahabat yang mulia, yang di antara tokoh-tokohnya adalah khulafa ar-rasyidun. Nah, fa'alaikum bihada, hendaknya kalian berpegang teguh dengan ini. Ya. Udrusu hadzal kutayyib as-saghir, pelajarilah oleh kalian kitab kecil ini. Maksudnya usul as-sunnah. Dinasehatkan, diwasiatkan oleh Syekh Rabi untuk mempelajari kitab ini. Kitab kecil, Kutayyib As-Saghir. Alladzi la'allana namurru alaihi bisur'atin li'anna hadha nizamad dawrat ma yanbaghi fiha at-tawassu'. Yang mungkin nanti kita akan melewatinya dengan cepat, ya. Karena kata Syekh ini makomnya makom daurah. Ma yanbaghi fiha at-tawassu'. Tidak semestinya untuk terlalu melebar pembahasannya. Wal murur 'alaiha yakfina insyaallah ma'a ba'dil mulahadhat hasbal mustafa. Ya. Kita melewatinya, ya, melewati setiap pembahasan yang ada di dalamnya itu sudah cukup untuk kita insyaallah. Disertai dengan beberapa catatan-catatan hasbal mustafa. Ya, sesuai kemampuan nanti. Nah, jadi syarah ini, ya, syarah usul sunnah ini adalah syarah yang pernah disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam daurah-daurahnya yang kemudian ditranskrip, ya. Nah, jadilah seperti kitab yang ada di hadapan kita. Nah, karena itu Syekh mencoba untuk meringkasnya, tidak terlalu melebar, tetapi inti-inti masalahnya tersampaikan, ya. Nah, dan ini juga tentunya lebih memudahkan kita untuk bisa memahami usulul masalah, pokok-pokok permasalahannya. Nah, qala wa as'alullah an yufaqihana fi dinihi wa an yuthabbitana ala siratihil mustaqim wa an yujannibana wa iyyakum subulal hawa wadh-dhalal. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, agar Allah memahamkan kita semua dalam urusan agamanya dan mengokohkan kita di atas jalannya yang lurus serta menjauhkan kita semua dan kalian dari jalan-jalan kesesatan dan hawa nafsu. Wa an yanfa'ana bihadzal kitab wa ghairihi min kutubil Islam wala siyama kutubil aqidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya melalui kitab ini dan juga kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab Islam, terutama kitab-kitab akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Selesai mukaddimah, ya, yang disampaikan oleh beliau sampai di sini. Intinya beliau rahimahullahu ta'ala dalam mukaddimahnya itu, ya, memberikan arahan, ya, dan uraian kepada kita tentang kedudukan akidah Islam dan perhatian para ulama terhadapnya serta, ya, kewajiban kita untuk senantiasa mempelajarinya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada matan kitab. Qala al-imamu al-lalikai rahimahullahu ta'ala akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah as-Sukkari qala haddathana Uthman bin Ahmad bin as-Simak qala haddathana Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanata 93 wa 200. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri bit-Tinnis qala haddathani Abdus bin Malik al-Attar qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu. Ini sanad, ya, kitabnya. Nah, berkata Imam Al-Lalikai rahimahullah, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Uthman bin Ahmad bin Simak. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdullah bin Abil Anbar melalui metode dikte, ya, dari kitabnya pada bulan Rabiul Awal tahun 293 Hijriah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri di kota Tinnisi Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdus bin Malik Al-Attar. Kata Abdus bin Malik Al-Attar, saya pernah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu, berkata. Nah, jadi sekarang akan disebutkan matan yang merupakan perkataan-perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang kemudian kita baca syarah Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Nah, baik. Sebelum kita baca, muadzin tafadhal untuk azan terlebih dahulu. Tayyib khana bidin rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, usulus sunnati indana, dasar-dasar akidah dan manhaj di sisi kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i, serta meninggalkan pertentangan dan duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, juga meninggalkan al mira', perdebatan. Meninggalkan perdebatan. Wal jidal, dan dialog yang tercela. Serta pertentangan dalam urusan agama. Ini poin-poin yang merupakan dasar-dasar dari akidah dan manhaj, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah, mengikuti mereka, meninggalkan kebid'ahan, setiap bid'ah adalah sesat, meninggalkan perselisihan, pertentangan, serta duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu, lalu meninggalkan perdebatan dan dialog yang tercela. Ya. Jidal. Kita katakan dialog yang tercela. Karena dialog ada dua macam, ada dialog yang baik, ada dialog yang tercela. Ya. Kalau dialog yang baik adalah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadilhum, tegakkan, adakan dialog bersama dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, yang tujuannya untuk menerima kebenaran atau menggapai kebenaran. Ini dialog yang baik. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dialog yang tercela. Kalau dialog yang tercela sama dengan miro, perdebatan. Karena rata-rata perdebatan itu tidak dimaksudkan ya di dalamnya untuk menjelaskan kebenaran. Dan dalam rangka mendapatkan kebenaran. Akan tetapi rata-rata yang namanya perdebatan tujuan utamanya adalah al-intisar alal akharin. Mendapatkan kemenangan dari lawan debatnya. Itu. Ya. Jadi jelas sekarang. Ada perbedaan antara perdebatan dengan dialog. Kalau dialog yang tercela sama dengan perdebatan. Namun ada dialog yang baik. Yang tujuan utamanya adalah untuk menerima, dapat menerima kebenaran. Baik. Tarkul mira wal jidal, meninggalkan perdebatan dan dialog yang tercela, wal khusumatid din, serta perselisihan, pertentangan dalam urusan agama. Baik. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala kemudian memberikan uraian ya, dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi. Ya. Qala, beliau mengatakan huna saqa al-lalikai isnadahu ila al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yaltaqi hadzal isnad ma'al isnad ats-tsani. Yani hadhihi awradaha al-lalikai kama ra'aitum fi kitabihi syarhu usuli i'tiqad ahli sunnah. Kama awradaha Ibnu Abi Ya'la fi tabaqatihi hatani nuskhatani wa bisnadaini mukhtalifaini ya ahadihima yashuddul akhar. Naam. Wa yu'akkidu nisbatu hadhihi ar-risalati ila al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah imamu ahli sunnah. Kadzalika Syekh Al-Albani rahimahullah wajada makhthutatan fi majmu'i fil maktabati dhahiriyyati wa nasakhaha biqalamihi rahimahullah wa adhunnu anna hadhihi laha tariqun akhar wallahu a'lam wa yurja ila al-asanid yuqaran bainaha wa naf'al dhalika insyaallah idza sunihat lana al-fursatu. Syekh mengatakan di sini Imam Al-Lalikai rahimahullah memaparkan sanadnya sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah ya, bertemu antara sanad ini dengan sanad yang kedua. Ya. Yani sanad yang yakni hadihi sanad ini sanad yang dipaparkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Sebagaimana dipaparkan pula sanad ini oleh Ibnu Abi Ya'la dalam kitab Tabaqahnya. Ya. Ini dua nuskhah dengan dua sanad yang berbeda. Namun ya, salah satunya menguatkan sanad yang lainnya. Ya. Jadi ada sanad yang dipaparkan oleh Imam Al-Lalikai sampai kepada Imam Ahmad. Ada juga sanad yang dipaparkan oleh Imam Abu Ya'la sampai juga kepada Imam Ahmad. Kalau sanad yang dipaparkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Ya. Adapun sanad yang dipaparkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Tabaqahnya. Nah, dua sanad ini berbeda, tetapi saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa yu'akkidu nisbatu hadhihi risalah ilal Imam Ahmad rahimahullah, Imam ahli sunnah. Dan ini semakin menguatkan penisbatan risalah ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena diperkuat dengan dua jalur, ya. Dua arah, dua sanad, dua periwayatan. Nah, Imam Ahlus Sunnah. Kadzalika Syekh Albani, demikian juga Syekh Albani, kata Syekh. Syekh Albani mendapatkan semacam makhthutah, manuskrip ya, di Maktabah Zahiriyah. Wa nasakhaha biqalamihi rahimahullah. Kemudian Syekh menyalinnya dengan tulisannya sendiri. Beliau menyalin. Nah, wa adhunnu anna hadza anna hadhihi laha tariqun akhar. Dan saya kira ya, manuskrip yang ditemukan oleh Syekh Albani memiliki jalur periwayatan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh, yurja ilal asanid. Insyaallah mesti dikembalikan kepada semua sanad-sanad tersebut dan dibandingkan, ya, dibandingkan. Dan insya Allah kita akan melakukan hal itu idza sunihat lanal fursatu, apabila kita diberi kemudahan waktu. Nah, jadi intinya banyaknya sanad, ya, itu menunjukkan semakin kuatnya kebenaran risalah ini datang dari Imam Ahmad rahimahullah, atau dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala huna ba'da an saqal isnad ila al Imam Ahmad rahimahullah qala usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Nah, setelah disebutkan sanad tadi sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usulus sunnati indana, dasar-dasar akidah dan manhaj di sisi kami. Sekali lagi kita ingatkan bahwa kata sunnah di sini maknanya adalah akidah dan manhaj. Memang banyak makna dari kata sunnah itu sendiri, ya. Ada sunnah yang mengandung artian ma yuqabilul bid'ah, yang menjadi lawan bid'ah, ya. Ada juga sunnah yang mengandung artian kullu ma warada anin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wat taqrir. Setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan, perbuatan ataupun persetujuan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya bermakna sunnah. Namun kata sunnah yang dimaksudkan di sini adalah akidah dan manhaj, ya. Dari mana bisa diketahui? Diketahuinya dari pemaparan, ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala sendiri ketika beliau mengatakan usulus sunnah, dasar-dasar sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat, ya, kemudian mengikuti mereka, meninggalkan kebid'ahan dan seterusnya. Ini menunjukkan ada hubungannya dan kaitannya dengan persoalan akidah dan manhaj. Nah, qala falladhi 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal miqyasu للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام. Yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah miqyas, adalah ukuran, ya, patokan atau tolak ukur bagi orang-orang yang berpegang terhadap kebenaran. Alladzina yatamassakuna bihadzal asl, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan prinsip dasar ini, yaitu apa yang dipegangi oleh Rasul dan para sahabat yang mulia. Wa ma kana Rasulullah wa sahabatuhul kiram wa khulafa'uhu ar-rasyiduna illa 'alal huda war rasyad. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabat yang mulia serta para khulafa ar-rasyidun melainkan hidayah, petunjuk, ya. Melainkan petunjuk. Ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah, di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iri syu'unihim, menyangkut akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan seluruh urusannya. Jadi ketika dikatakan bahwa dasar-dasar dari akidah dan manhaj di sisi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menyangkut akidahnya, ya, kemudian ibadahnya, muamalahnya dan seluruh urusannya. Nah, wala siyama al-aqidah, apalagi persoalan akidah. Fa Ahmad rahimahullah yushiru ila hadzal asl al-'azim Wa hadhil qa'idatu al-'aridatu allati la yanaddu 'anha syai'un min al-Islam wa khassat al-'aqidah. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan isyarat ya kepada prinsip yang agung ini. Nah, wa hadhil qa'idah, dan kepada kaidah al-'aridah, ya, kaidah yang ringkas tetapi mencangkup poin-poin pentingnya. Nah, alladzi la yanaddu anha syai'un minal Islam, yang tidak terpisahkan sama sekali dari agama Islam. Wa khassatul aqidah, dan khususnya akidah. Nah, jadi dalam pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah ya alaihi salatu wassalam, itu ada isyarat dari Imam Ahmad ya kepada dasar yang agung dari dasar-dasar Islam, yaitu diantaranya persoalan akidah. Nah, qala fayaqulu, maka Imam Ahmad mengatakan, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafan li ahlil bida'i fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Imam Ahmad, sekali lagi, dasar-dasar dari sunnah dan akidah di sisi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, kata Syekh, khilafan, sebagai bentuk penyelisihan li ahlil bid'ah, terhadap ahlul bid'ah. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum, karena sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya. Ya. Dan mengikuti hawa nafsu ini salah satu sebab dari sekian sebab yang mengakibatkan munculnya berbagai macam kebid'ahan. Setidaknya ada tiga sebab yang utama yang menjadi penyebab timbulnya kebid'ahan dan terjadinya kebid'ahan. Di antaranya yang pertama adalah al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama. Ya, kebodohan terhadap agama. Ini penyebab utama munculnya kebid'ahan. Bid'ah yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat ini adalah bid'atul khawarij. Yang ternyata digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebab utamanya adalah kebodohan. Nabi mengatakan hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka, orang-orang yang jatuh dalam pemahaman khawarij itu, hudatsaul asnan, dari segi usia masih muda-muda, sufahaul ahlam, jelek pemahamannya terhadap agama. Ya. Maka penyebab pertama ya, terjadinya kebid'ahan dengan segala macam bentuknya adalah al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah." Tidak ada yang lebih sesat ya, daripada orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah kulluhum muttabi'una lil ahwa. Ahlul bidah semuanya mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Lantaran mengikuti hawa nafsu itulah mereka kemudian dicap sebagai ahlul bidah. Karena yang melatar belakangi mereka melakukan sekian banyak kebid'ahan adalah hawa nafsunya. Seandainya mereka berjalan di atas petunjuk, tidak mengikuti hawa nafsu, niscaya tidak akan melakukan kebid'ahan dan jatuh dalam kebid'ahan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sebab yang ketiga adalah at-ta'assub. At-ta'assub. Fanatik, ya, terhadap pribadi tertentu, ya, atau golongan tertentu. Nah, tiga sebab ini, ya, telah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala. Ini tiga sebab yang paling utama, ya. Yang pertama, kebodohan terhadap agama. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, at-ta'assub. Adanya sikap fanatik, ya, terhadap satu golongan, satu aliran tertentu, atau terhadap pribadi tertentu. Nah, Syekh mengatakan di sini bahwa dasar dari akidah dan manhaj adalah berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah. Dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dan urusan-urusan yang lainnya. Ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya. Li'annahum yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidah, dan mereka juga bersandar kepada akal-akalnya yang rusak. Nah, artinya mereka lebih mengedepankan akal, ya, daripada nas. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna 'ala al-lughati al-arab aw ghairiha min al-qiyasati al-fasidah, atau mereka mengklaim bahwa mereka bersandar kepada bahasa Arab atau selainnya, minal qiyasatil fasidah, dari analogi-analogi yang rusak. Nah, ini tariqah ahlil bid'ah. Mengikuti hawa nafsu, bersandar kepada akal yang rusak, ya, atau menjadikan bahasa Arab dan analogi yang rusak itu sebagai sandaran. Ya. Ini yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Syekh. Setidaknya ada tiga tariqu ahlil bid'ah. Jalannya ahlul bid'ah. Pertama, bersandar kepada akal. Ya. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan berikutnya yang ketiga, bersandar kepada bahasa Arab, ya, dan analogi-analogi yang rusak, yang batil. Nah. Dan sangat berbahaya ketika menjadikan bahasa Arab sebagai landasan utama, ya, untuk memahami agama. Tidak sedikit mereka-mereka yang terlalu dalam mempelajari bahasa Arab kemudian menyimpang. Ya, kemudian menyimpang. Nah, karena itu kita tidak boleh menjadikan ilmu bahasa Arab sebagai tujuan utama. Jadikan ilmu bahasa Arab sebagai wasilah saja, perantara untuk dapat memahami, ya, kitab dan sunnah. Kalau menjadikan bahasa Arab sebagai landasan layaknya kitab dan sunnah, ya, maka hasil akhirnya tersesat. Nah, seperti sebahagian dari orang-orang, ya, yang menolak ru'yatullah, menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat, ya, di akhirat, mereka berdalil dengan Al-Quran, tapi yang dijadikan dasarnya adalah bahasa Arab, yaitu terkait dengan kisah Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat melihatnya, Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku. Kata mereka, lan, di sini maknanya litta'bid. Lan itu mengandung artian penapian, peniadaan. Litta'bid, yang memberi faedah adalah untuk waktu yang selama-lamanya. Kalau seseorang mengatakan lan, berarti tidak akan terjadi atau tidak akan melakukan sesuatu apapun selama-lamanya. Ini yang jadi rujukannya adalah kaidah bahasa Arab. Dan ternyata salah. Ternyata tidak demikian. Kata lan tidak selalu mengandung makna penolakan, peniadaan untuk waktu yang lama. Ya. Nah. Sebahagian orang dengan menggunakan kaidah bahasa Arab kemudian menolak ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, lihat dalam ayat ini Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku. Ini menunjukkan sampai kapanpun Allah tidak bisa dilihat, di dunia maupun di akhirat. Sementara kalau kita lihat nas-nas dalil-dalil lain dalam kitab maupun dalam as-sunnah, ya, itu sudah jelas. Banyak sekali yang menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Mereka senantiasa melihat kepada Rabbnya. Bahkan dapat melihat Rabb bagi ahlul jannah, ahli surga adalah kenikmatan yang luar biasa, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan di dalam surga. Ya. Belum lagi dalam hadis, ya, Nabi alaihi salatu wassalam banyak memaparkan soal ini. Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan dapat melihat Rabb kalian, ya, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudhamuna fi ru'yatih, kalian tidak akan terhilang, terhalangi dari melihatnya. Nah, kalau kita buka dalil-dalil lain, kemudian kita sinkronkan dengan dalil tadi, ya, maka ini menunjukkan bahwa tidak dapat dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu di dunia. Adapun di akhirat, Allah dapat dilihat. Maka kata lan di situ tidak menunjukkan peniadaan, ya, selama-lamanya, tapi sementara, yaitu di dunia saja. Ya. Nah, lan tarani kata Allah, engkau tidak akan dapat melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Akan tetapi coba kamu lihat gunung. Walakin inzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau dapat melihat gunung itu dari semua sudutnya, maka engkau pasti dapat melihatku. Tidak ada yang bisa melihat gunung, ya, dari setiap sudutnya kecuali hanya bagian depannya saja. Ya, itu pun mungkin sebagiannya. Kalau bagian belakangnya kita tidak tahu. Ya, Allah memberikan gambaran bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kita simpulkan di dunia karena dalil-dalil lain, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala lainnya menegaskan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidak akan dapat melihat Rabbnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika Allah menyatakan bahwa orang-orang kafir tidak dapat melihatnya, terhalangi dari melihat Allah, maka ini menunjukkan kaum mukminin dapat melihatnya. Karena kalau keadaannya sama, orang kafir tidak melihat, orang yang beriman tidak melihat Allah, maka tidak akan ada perbedaan antara mukminin dan kafirin. Ya. Nah, jadi sangat berbahaya kalau ada orang yang menjadikan bahasa Arab sebagai patokan utama, dasar utama, mengalahkan kitab dan sunnah dalam memahami din, dalam memahami agama. Akan banyak persoalan-persoalan akidah yang kemudian diingkarinya, diselisihinya. Dan ini sangat berbahaya. Demikian juga kias, analogi-analogi yang menyesatkan, analogi yang berbahaya. Ya. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kias atau ilmu kias biasanya kaitannya erat sekali dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqhi. Ya. Ini juga sama. Siapa yang terlalu dalam membahasnya, maka jatuh dalam penyimpangan. Nah. Qala ammal imamu Ahmad wa man salafahu minas sahabati wa tabi'in wa a'immatil islam fa innad din alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam wala siyama fi majalil aqidah fahum la yakhrujuna an dhalika insyaallah wa fi dhalikal huda al mustaqim. Kemudian kata Syekh, adapun Imam Ahmad dan yang mendahuluinya, salafnya dari kalangan sahabat, tabi'in, kemudian a'immatul islam, para ulama Islam, fa innad-din, maka sesungguhnya agama yang mereka pegangi adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan hawa nafsu, bukan akal, ya, bukan bahasa Arab, dan bukan pula analogi-analogi yang menyesatkan dan merusak. Oke. Tapi yang mereka pegangi adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wala siyama fi majalil aqidah, apalagi dalam masalah aqidah, fa innahum la yakhrujuna an dzalika insyaallah. Maka mereka tidak keluar. Ya. Tidak keluar dalam dari hal tersebut insyaallah. Wa fi dzalika al-huda al-mustaqim. Nah, dalam hal itu Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat petunjuk yang lurus. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Maksudnya mengikuti para sahabat. Qala al iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul qudwatu wa humul uswatu wa yushiru ila al hadith alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka maksudnya adalah mengikuti para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah qudwah, mereka adalah panutan, mereka adalah uswah, contoh yang baik. Yushiru ilal hadis, beliau mengisyaratkan, memberi isyarat kepada hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Peganglah kuat itu sunnah tersebut, ya, dengan kuat. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Wa kadzalika haditsul furqah an-najiyati. Hinama akhbara ar-rasul anna hadhihi al-umma sataftariqu ila 73 firqatan. Kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya? Qala ma ana 'alaihi wa ashhabi. Thumma qala aydan fi hadisin akhar, taraktukum 'ala al-bayda. Ailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Demikian juga memberi isyarat kepada hadis yang menjelaskan tentang kelompok yang selamat. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Saat beliau ditanya, siapa golongan yang satu itu? Maka beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ya. Yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Maka jalan keselamatan adalah mengikuti akidah dan manhaj Rasul serta para sahabatnya yang mulia. Nah. Tsumma qala aidan fi haditsin akhar, Nabi juga menyatakan dalam hadis lain, taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan kalian, ya. 'Alal bayda, di atas sesuatu yang putih bersih. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya, keluar darinya illa halik, kecuali binasa. Nah. Qala fas-sahabatu tamassaku biha. Walam najid fihim halikan insyaallah. Fas-sahabatu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tamassaku biha. Mereka berpegang teguh kepadanya. Walam najid fihim halikan, kita tidak mendapati di tengah-tengah mereka ada yang binasa. Insyaallah. Wazaqa ba'dun nasi ba'dahum, sementara sebagian manusia, ya, ada yang berpaling menyimpang setelah mereka. Kalau para sahabat tidak, ya, semuanya lurus karena mereka berpegang, ya, kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab dan sunnah. Nah, wazaghu ba'dun nasi ba'dahum, yakni fi akhiri asri sahabah wa kadzalika fi awsati uhudit tabi'in. Sedangkan sebagian orang, ya, ada yang berpaling menyimpang setelah mereka, yakni di antaranya di akhir masa sahabat, dan demikian juga di tengah-tengah masa para tabi'in. Thumman tasyarat al-bida'u fabada'at firqatul khawarij war-rawafid al-ghulat fi akhir khilafati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu bid'ah semakin berkembang, ya, hingga muncul kelompok khawarij dan Rafidhah yang ekstrim di akhir khilafah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Memang kalau diurutkan, kelompok yang pertama menyimpang adalah kelompok khawarij, diikuti kemudian dengan kelompok syiah, ya, Rafidhah. Qala fa arsala ilaihim Abdullah bin Abbas liyunadhirahum. Sahabat Abdullah bin Abbas diutus, ya, untuk mendatangi mereka, orang-orang khawarij, liyunadhirahum, untuk berdialog dengan mereka. Thumma ba'da dalika sallus suyuf 'alal muslimin faqatalahum kama amara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a 'ala dalika man kana fi ahdihi minas sahabah. Nah. Kemudian setelah itu, ya, sallus suyuf 'alal muslimin faqatalahum. Mereka mengangkat senjata, mengerahkan senjata, menyerang kaum muslimin. Faqatalahum, hingga kaum muslimin pun membunuh mereka, memerangi mereka sebagaimana telah diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa ajma'a 'ala dzalika man kana fi ahdihi, dan disepakati, ya, untuk melakukan hal tersebut, ya, man kana fi ahdihi, disepakati untuk melakukan hal tersebut, ya, yakni memerangi orang-orang khawarij, mangkana fi ahdihi, ya, kepada orang-orang yang berada di masanya dari kalangan para sahabat. Lam yukhalifhu fi dzalika ahadun, tidak ada seorang pun yang menyelisihi tentang hal itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang secara tegas, ya, memerintahkan untuk memerangi al-Khawarij. Lam yukhalifhu fi dzalika ahadun wa lam yantatih fi dzalika qarnani. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi dalam hal itu, dan tidak pula, ya, berbeda fi dzalika qarnani, dua tanduk. Maksud dari ungkapan ini, tidak berbeda dua tanduk, adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa perkara memerangi orang-orang Khawarij adalah perkara yang memang sudah ditetapkan, ya, secara pasti. Nah, asyahid annal iqtida bis sahabati fihin najah. Intinya, kata Syekh, al iqtida bis sahabati fihin najah, mengikuti para sahabat adalah merupakan keselamatan. Wa huwa safinatun najah. Li'annahum syahadu nuzulal wahyi wa talaqqu fiqhal Qur'an was sunnah. Wa tatbiq dzalika min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Fahum qudwatun. Mengikuti para sahabat adalah safinatun najah, perahu keselamatan. Karena mereka semuanya menyaksikan turunnya wahyu dan mempelajari langsung fikih Quran dan sunnah serta mengamalkannya dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Fahum qudwah, oleh karena itu mereka sebagai panutan yang patut untuk diikuti, ya. Nah, tidak ada yang meninggalkan manhajnya para sahabat, pemahamannya para sahabat, melainkan pasti tersesat. Nah, seperti pernyataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala yang sudah masyhur, bahwa wajib bagi setiap orang yang meneliti dalil-dalil dari Quran maupun dari sunnah untuk memperhatikan apa yang telah dipahami oleh para sahabat di dalamnya. Siapa yang keluar dari pemahaman para sahabat, maka dia akan sesat. Semua ini lantaran di antaranya, pertama, mereka tahu di mana wahyu turun dan tentang apa wahyu itu turun. Yang kedua, mereka mengamalkan agama langsung atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an setelah Rasul, dan mereka orang-orang yang paling paham tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin benar dalam mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul, maka jalan satu-satunya adalah mengikuti apa yang telah dipahami oleh para sahabat terhadap Quran dan sunnah. Dan pemahaman inilah yang akan menyatukan umat Islam. Yang akan menyatukan umat Islam. Kalau seandainya Quran dan sunnah itu dipahami oleh setiap orang, maka tidak akan pernah ketemu. Karena setiap kepala pasti punya pemikiran tersendiri, punya pemahaman tersendiri. Ya. Kalau 10 kepala berarti 10 pemahaman. 20 kepala berarti 20 pemahaman. Sekian banyak kepala, maka sekian banyak pula pemahaman. Tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Yang dapat menyatukan adalah fahmus sahabah, pemahaman para sahabat. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa seorang muslim kalau hanya mengatakan saya muslim muttabi'un li kitabillah wa sunnati rasulillah tidak cukup. Saya muslim pengikut Quran dan sunnah, itu tidak cukup. Tetapi seorang muslim harus mengatakan saya mengikut kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salafus saleh, dengan manhaj salafus saleh, para sahabat. Ya. Disinilah sebenarnya titik temu, ya, semua pemahaman umat itu. Kalau semuanya bertemu, ya, dalam pemahaman para sahabat, maka akan bersatu. Nah, Tidak sedikit orang yang mengatakan kami berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, kami mengamalkan agama ini dengan berdasarkan kitab dan sunnah Rasul, tapi kadang-kadang ya, secara fakta jauh dari kenyataan. Mana kitabnya, mana sunnahnya. Walihada yaqulu alaihi salatu wassalam, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Beliau juga mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rashidin. Nah, ini uraian Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala ya, tentang dasar yang pertama, katakanlah, yaitu berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikutinya. Sekali lagi, sesuatu yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya adalah kitab dan sunnah. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dan dalam hal-hal lainnya. Nah, al-iqtida bihim, mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kita cukupkan pertemuan kita yang pertama pada kesempatan ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.